Bukan nih aku ora berjuang, neng atimu angel tak kayo. Saben benda PDKT kowe selalu aco. Tolong dong sayang bantuin aku, cemo aku.